بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita sekarang masuk pada pembahasan kitab berikutnya setelah selesai membahas kitabul umrah. Kitab yang berikutnya ialah kitabul muhassar dalam nuskhah yang lain kitabul muhassar wa jazaa'u shayd dalam nuskhah yang lain al muhassar wa jazaa'u shayd dicetakan yang punya saya lafadznya hanya kitabul muhassar bab yang ke kitab yang ke-27 kitab yang ke-28 yang berikutnya kitab jazaa'is saidi disendirikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام الجهبذ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المحصر kitab tentang al-muhassar, seseorang yang tertahan. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala di Al-Baqarah, fa in ushirtum famastaysara min al-hadi ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. Yang artinya fa in ushirtum, apabila kalian tertahan, di ihsar, ditahan, tidak bisa masuk ke Baitullah Al-Ka'bah, famastaysara min al-hadi, maka menyembelih hadyu yang memudahkan. Wala tahriqu ru'usakum, dan kalian jangan halaq, memotong, menggundul rambut-rambut kalian, hatta yablughal hadyu mahillah, hingga al hadyu, hewan hadyu sampai ke tempatnya, yakni waktu dan tempat penyembelihannya. Baik, yang dibahas kali ini pada kata-kata fa in ushirtum. Wa qala Atha, dan berkata Atha, huwa Atha bin Abi Rabah rahimahullah, al ihsaru min kulli syai'in yahbisuhu, ihsar dari segala sesuatu yang menahan dia, yang menghalangi dia dari Ka'bah. Baik, hadirin azakumullah, yang dimaksud dengan al-muhassar ialah seseorang yang ditahan tidak bisa masuk untuk menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji, tidak bisa masuk ke Ka'bah. Kalau bicara hukum secara umum, secara luas, terutama untuk kondisi saat sekarang ini atau sebagian kondisi saat sekarang ini, al-ihsar bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama ialah al-ihsar min as-safari ila al-hajj wal umrah. Tertahan, terhalangi dari safar menuju haji atau menuju umrah. Yang ini enggak ada hukumnya. La hukma alaih. Dia belum sampai di miqat. Dia belum melakukan persiapan-persiapan ihram. Belum. Tertahan dari safar haji atau safar umrah. Entah dia sakit di rumahnya, di negaranya, atau ada penghalang yang lain, gagal berangkat, visa tidak keluar, atau yang semisal itu. Barakallahu fikum. Intinya tertahan dari haji atau umrah dan dia belum sampai ke miqat. Dia belum menggunakan apa-apa, belum menggunakan kain ihram, belum meniat ihram, belum ihlal. Yang ini tidak ada hukumnya. Tidak ada yang namanya menyembelih hadyu, tidak ada yang lain-lainnya. Difaham ya? Ada muhim juddan diperhatikan, terutama di zaman sekarang ini. Yang kedua, itu yang dibahas oleh para ulama sekarang ini. Al-ihsar min al-bait, tertahan, tidak bisa masuk ke Baitul Haram. Maknanya dia sudah di miqat, sudah melakukan persiapan-persiapan ihram, sudah di miqat, sudah ihlal, melafalkan labbaik Allahumma umratan, sudah masuk ke amal umrah, atau labbaik Allahumma hajjan, sudah masuk ke amal haji, berangkat dari miqat menuju ke Baitul Haram. Sebelum sampai ke sana terhalang sesuatu. Difahami ya? Itu namanya apa ini? Namanya ihsar. Dan ini yang dibahas oleh para ulama, para fuqaha. Dan ini pembahasan kita saat ini. Tertahan, tidak bisa masuk ke sana. Barakallahu fikum. Ini ihsar yang ada hukumnya. Ada beberapa hukum yang akan disebutkan insyaAllah ta'ala. Baik. Di sini, anda perhatikan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan asalnya apa? Katanya apa? Al-ihsaru min kulli syai'in yahbisuh. Ihsar itu dari segala sesuatu yang menahan dia, menghalangi dia ke Ka'bah. Ini satu pendapat dari pendapat-pendapat para salaf, yaitu al-ihsaru 'amun. Al-ihsar itu umum, terhalang dari apapun yang menghalangi dia ke Ka'bah. Baik ada musuh yang menghalangi, atau ada sakit yang mendera dia, atau apapun entah kendaraannya macet, hewan tunggangannya patah kaki atau meninggal. Apapun yang menghalangi dia, namanya ihsar, untuk sampai ke Ka'bah, maka terkena hukum ihsar. Dipahami ya? Ini bernamanya ata. Barakallahu fikum. Dan ini yang dipilih oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala buku ini. Dikarenakan beliau hanya menukil ini semua. Barakallahu fikum. Ini juga pendapat dinukil dari Ibnu Abbas. Semoga Allah meridainya. Juga dinukil dari Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridainya. Dan ini pendapat kebanyakan sahabah. Ihsar min kulli syai. Yang namanya ihsar, hukum ihsar, itu ketika tertahan oleh apapun dari Ka'bah. Yang menghalangi dia, entah sakit, entah musuh, entah kendaraan, entah karena apa, apapun bentuknya, ketika menghalangi dia tidak bisa masuk ke sana, masuk ke Ka'bah, maka ada hukum ihsar padanya. Pendapat yang kedua, pendapat yang membatasi ihsar ihsar itu pada khaufun au maradun au kasrun. Hukum ihsar itu pada tiga saja. Yang pertama khaufun, karena rasa takut, takut dari musuh yang menghalang-halangi, maka ihsar. Yang kedua marad, sakit yang menimpa dia, jatuh sakit tengah jalan yang enggak mungkin dipaksakan ke sana, ada ihsar. Atau yang ketiga kasrun, patah, ya, hanya patah, meliputi patah hewan tunggangannya, patah kaki atau kendaraannya, kecelakaan dan segala macamnya yang menghalangi dia sampai ke Ka'bah. Hanya tiga, selain ini enggak ada hukum ihsar. Tidak ada hukum ihsar. Ini pendapatnya Nakhai rahimahullah wal kufiyun ahlu kufah. Pendapat yang ketiga, ialah pendapat yang membatasi ihsar dengan sebab musuh saja. La hasra illa bil adu. Tidak ada ihsar, enggak ada hukum ihsar melainkan dengan sebab musuh saja. Ketika musuh yang menghalangi enggak bisa masuk ke Ka'bah, maka ada hukum ihsar di sana. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Juga diriwayatkan dari Ibnu Umar. Barakallahu fikum. Hanya membatasi ihsar pada adu, musuh saja. Barakallahu fikum. Ada yang punya pendapat? Pendapat yang lain menyatakan la hasra ba'da Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada hukum ihsar setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum ihsar itu hanya di zaman Rasul saja gitu. Setelah beliau wafat tidak ada lagi hukum ihsar. Ini pendapat dihikayatkan oleh At-Tabari dan juga yang lainnya. Baik. Ini aqwal yang ada, barakallahu fikum. Dan insyaallah taala pendapat yang mendekati yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Al-ihsar min kulli syai'in yahbisuhu. Yang namanya ihsar dari segala sesuatu yang menghalangi dia, yang menahan dia. Ini secara fikihnya ya. Kalau bicara realnya, musuh itu jelas. Menghalangi orang ke Ka'bah kalau ada. Sakit keras. Menghalangi orang untuk ke Ka'bah. Sekarang aja bisa dilakukan meskipun dia sakit. Itu ditangani, ada ambulan dan segala macamnya, ada petugas medis yang mengawal dia, yang bisa tetap melaksanakan umrah atau haji meskipun dia sakit. Barakallahu fikum. Kendaraan rusak, banyak kendaraan yang lain. Kecelakaan kendaraan, selama orang yang tidak ada masalah, ada kendaraan yang lain yang menggantikannya. Sehingga kalau secara realnya, secara kondisi nyata di zaman kita sekarang ini, yang terbaik cuma satu, yaitu al-adu, kalau ada musuh. Sekarang tidak ada musuh, berarti lebih aman insyaAllah ta'ala. Baik. Pembahasan yang berikutnya adalah, kalau dia muhsar, tertahan, tidak bisa masuk ke Ka'bah dengan sebab-sebab syar'i yang menyebabkan dia dapat hukum ihsar, apa yang dia lakukan? Ini yang penting dibahas. Apa yang dimaksud dengan hukum ihsar? Apa yang dikerjakan setelah itu? Baik, apabila seorang tertahan dari ihsan, dia sudah menggunakan baju ihram, sudah ihlal, sudah berangkat menuju ke Mekah untuk menunaikan umrah atau haji, tertahan di sebuah tempat, tidak mungkin meneruskan ke Ka'bah. Dia harus balik, dia harus pulang ke tanah air. Maka yang diamalkan adalah satu, menyembelih hewan hadyu. Dengan nasul ayah, fa'in ufsirtum famastai sara minal hadi. Dipaham ya? Yang kedua, tahallul. Tahu tahallul? Memotong rambut, imma gundul, semuanya, atau pendek, qasr, dan merata. Sudah, lepas baju ihramnya, menggunakan baju biasa, pulang. Barakallahu fikum. Dipahami? Apa yang diamalkan? Dua tadi. Al-hadyu wal-halqu. Memotong hewan hadyu, lalu tahallul. Selesai urusan dia. Dia boleh pulang ke tanah airnya. Menyembelih hewan hadyu dan tahallul. Menggundur rambutnya atau memangkas, memendekkan rambutnya. Difahami insyaAllah ya. Selesai urusan. Pulang dia. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah harus mengqadha? Apakah harus mengqadha? Kayak puasa, orang enggak puasa, apakah harus mengqadha puasa? Jawabannya adalah, barakallahu fikum, kalau dia berangkat haji yang wajib, atau umrah yang wajibah, maka diqadha tahun berikutnya. Tetapi kalau hajinya haji sunnah, haji yang kedua kalinya, atau lebih, atau umrahnya umrah sunnah, yang kedua atau lebih, maka tidak ada keharusan mengqadhanya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dikeluarkan oleh Ibnu al-Mundhir, kata Ibnu Abbas, man ahrama bihajjin aw umratin thumma hubisa anil baiti bimaradin yajhaduhu aw aduwin yahfisuhu fa'alayhi dhabhu ma fa'alayhi dhabhu mastaysara min al-hadi fa'in kanat hajjat al-islam fa'alayhi qada'uha wa'in kanat hajjatan ba'da al-faridah fala qada'alayhi. Beliau mengatakan, barang siapa yang telah berihram haji atau ihram umrah, kemudian tertahan, terhalangi dari Baitul Ka'bah, entah karena sakit keras yang dia alami atau musuh yang menghalangi, maka wajib bagi dia menyembelih haji yang mudah baginya. Kemudian kalau haji Islam, haji yang wajib, maka wajib dia qadha. Tapi kalau dia haji setelah yang faridah, maka tidak ada qadha atasnya. Wahada wawih. Difaham insyaAllah ya. Sehingga yang diamalkan ketika di ihsar, ialah menyembelih haji, lalu tahallul. Selesai. Lalu kalau hajinya wajib, di qadha tahun depan. Kalau hajinya umrah, umrahnya wajib juga demikian. Di qadha tahun depan atau kesempatan yang lain. Tapi kalau hajinya sunnah atau umrahnya sunnah, maka tidak ada kewajiban qadha. Naam. Hadza wadih. Difahami insyaAllah ya? Dipahami. Barakallahu fikum. Ada pembahasan yang lain masih berkaitan dengan masalah ini. Ialah ketika orang itu umrah, sudah berangkat umrah atau berangkat haji dari tanah ke tanah suci, tapi masih belum sampai di miqat. Misalkan dia sampai kota Madinah, miqatnya orang Madinah. Dia sakit. Atau kondisinya kurang menentu. Khawatir terhalangi dari hajinya atau umrohnya. Terhalangi untuk bisa ke Ka'bah. Tapi belum pasti gitu ya kan. Maka dianjurkan untuk istirahat. Ya, dianjurkan untuk istirahat menyampaikan persyaratan. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Dubaah bin Zubair bin Abdul Muttalib datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni imra'atun saqilah. Ya Rasul, aku ini perempuan yang berat. Ini lemah. Wa inni uridul hajja. Dan aku pengin haji. Famadza ta'muruni? Apa yang kau pandang kepada aku ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, ahilli bil hajj. Engkau berihlal haji. Labbaik Allahumma hajjan. Washtariti. Dan sampaikan persyaratan. Ucapan. Inna mahalli haitsu tahbisuni. Ini lafadznya. Inna mahalli haitsu tahbisuni. Sesungguhnya tempat tahalulku. Dimanapun engkau ya Allah menahan aku dari Ka'bah. Mahalli haitsu tahbisuni. Atau mahalli haitsu habastani. Namanya persyaratan. Apa fungsinya? Fungsinya ketika betul-betul terhalang dari Ka'bah. Karena sakitnya, tidak mampu, atau ada yang lain-lainnya. Maka dia diperbolehkan pulang ke tanah air setelah melafalkan persyaratan tadi. Langsung tahalul, pulang ke tanah air. Barakalakum. Tapi kalau belum mempersyaratkan, maka wajib menunggu, wajib menanti sampai longgar, sampai aman, mengerjakan terlebih dahulu kewajiban nasiknya, baru dia pulang. Hadza huwa. Ini penambahan barakallahu fikum. Namanya istirab. Dan itu hukumnya sunnah. Dan itu disunnahkan ketika khawatir tidak sampai ke kota Mekah. Barakallahu fikum. Nah, dan ini kondisinya bukan ihsar. Tidak ada musuh, tidak ada apa. Cuma dikarenakan dia khawatir, tidak bisa nyampe ke sana. Dikarenakan kondisi-kondisi tertentu. Maka dengan istirahat, dengan persyaratan, dia bisa pulang ke tanah air. Tinggal dia, barakallahu fikum, tahallul, langsung pulang ke tanah air. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak, ditunggu. Sampai hilang penghalangnya. Sampai dia mengerjakan manasik, baru dia pulang ke tanah air. Barakallahu fikum. Ada ziyadah, penambahan. Yang inti adalah barakallahu fikum pembahasan ihsar tadi. Dipahami ya? Semoga dipahami. Jadi khulafahnya misal antum namanya siapa? Hamba Allah. Antanya Abdullah hamba Allah, Abdurrahman hamba Allah, Abdurrahim hamba Allah, Abdurrazak hamba Allah, Abdulkarim hamba Allah. Al-Bahim hamba Allah yang muslim ini. Dia sudah punya niatan untuk berangkat umroh. Bulan apa? Tanggal berapa? Semoga dimudahkan kan gitu ya. Nama juga contoh. Misal. Dia sudah daftar umroh di bulan Muharram. Iya, dibukanya Muharram. Sekarang lagi musim haji. Sudah. Qadarullah ketika hari H berangkat. Sakit keras. Opnam di rumah sakit. Tidak mungkin berangkat. Apakah dia harus tahallul? Nyembelih haji? Jawabannya? Kok diem? Jawabannya? Jawabannya? Tidak. Kenapa? Masih di rumah. Belum kemana-mana. Belum sampai ke mikot. Meskipun itu tertahan oleh penyakit, tapi tidak ada hukum ihsar padanya. Paham ya? Tinggal nanti dia kesempatan berikutnya. Ada mafhum. Ketika dia sudah berangkat ke tanah suci, sudah ambil miqat. Itu bahasanya orang kita. Ambil miqat. Sudah berangkat menuju ke Makkah. Menuju ke Baitullah. Di tengah jalan terhalang sesuatu. Bisnya mogok. Barakallahu fikum. Terus kemudian diusahakan bis yang lain dan siap datang. Apakah dia boleh tahalul terus pulang ke tanah suci? Jawabannya tidak. Kenapa kok tidak? Dikarenakan belum ihsar, ada mobil pengganti. Belum terhalangi dia. Pinter. Barakallahu fikum. Di tengah jalan dia sakit. Wah, tahu-tahu demam. Demam. Sakit gigi. Batuk-batuk, pilek-pilek. Begitu. Masya Allah. Ternyata bisa mampir sebentar ke apotik. Beli obat demam, beli obat pilek, beli obat batuk, minum. Hilang. Apa ada hukum ihsar? Dikarenakan tidak ada yang menghalangi. Baik, barakallahu fikum. Ketika dia sudah berangkat ke kota Makkah menuju Ka'bah dan terhalang oleh sesuatu yang dengan itu betul-betul tidak bisa masuk ke Makkah, ke Ka'bah, baru terkena hukum ihsar. Dia menyembelih hadyu, kemudian dia tahallul mengundur rambutnya, dan dia pulang. Barakallahu fikum. Nah, ada pun terkait dengan masalah yang lainnya akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Barakallahu fikum. Apakah ihsar itu hanya pada haji saja atau kepada umur juga ada ihsar? Nyembelih hadiyunya di mana? Ada qadha'nya ataukah tidak? Ini semuanya akan dikaji insyaallah pada babnya. Barakallahu fikum. Apa hukumnya ketika kita sujud dalam sholat, dahi tertutupi oleh peci? Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Barakallahu fikum. Sebab diperbolehkan sujud tidak langsung pada tanah atau pada lantai. Bisa sujud pada sesuatu yang menghalangi antara dahi kita dengan lantai. Antum pakai sajadah. Dahinya antum terhalang oleh kain sajadah, tidak nempel lantai. Antum masjidnya ada karpetnya, nempel karpet. Wahagadah ketika antum menggunakan kolan suah, ada yang tutupan sama dahi. Dahi ketutupan kolan suahnya. Hadalah bas. Barakallahu fikum. Cuman secara umumnya ya, orang menggunakan kolan suah normal aja begitu. Ada kepala yang ketutupan, ada sebagian dahi yang nampak. Jadi jangan kemudian makainya kayak gini. Ya. Kemudian ketutupan semua dahinya. Ini etika kepantasan saja. Gitu ya. Waku. Tapi gak ada masalah. Kalau dia tahan, kalau saya gak tahan, mata saya ketarik ini. Gitu. Normal aja sebagaimana itu menggunakan kolan suah. Secara umum ketika menggunakan kolan suah, rambutnya ketutupan, di dahinya sebagian dahi tertutup. Sebagian kelihatan sedikit. Saya kayak antum pakai gini lah. Barakallahu fikum. Atau misalkan yang menggunakan kolan suah, agak dinaikkan gitu. Hakadha kelihatan rambut di ubun-ubunnya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dipahami ya, tapi secara umum agak normal sebagaimana biasa. Intinya diperbolehkan. Dalam kondisi panas secara khusus, bahkan para sahabat kala itu sujudnya di atas kain. Dihamparkan kain, terus sujud setelah itu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Mana yang rajih hukum umrah? Wajib ataukah sunnah? Wajib. Dari bahas kemarin. Hatam kita berumrohnya ya. Wajib. Sama sebagaimana haji. Seumur hidup sekali. Kalau antum pernah haji. Dan haji tamattu. Anda telah melaksanakan semuanya. Ada umrohnya, ada hajinya. Terkait dengan badal haji. ada badal haji, juga ada badal umrah. Seseorang yang hendak mengerjakan haji, ternyata terhalang. Entah sakit keras, atau tua renta, atau meninggal, dan segala macamnya. Belum sempat haji, maka bisa dicarikan pengganti haji atas nama dia, atau umrah atas nama dia. Persyaratannya adalah, yang menjadi badal, sudah pernah haji sebelumnya, atau pernah umrah sebelumnya. Yang kedua, sekali safar untuk satu orang yang dibadali. Dipahami? Barakallahu fikum. Terkait dengan masa pembiayaan, bisa ikhlas lillahi ta'ala, boleh juga dibiayai oleh keluarga sang mayit atau keluarga orang yang minta badal. Barakallahu fikum. Sekali safar, satu orang. Ya, jangan dijadikan komersial. Ya Allah, badal, badal, badal, badal, badal. Sak kampung, satu orang yang berangkat jadi badal. Ini karena sunnahnya. Apalagi satu orang dikenai biaya 10 juta. Sak kampung, orangnya 500. Berapa ya? 5 miliar. Hah? 10 juta dikalikan 500. Berapa ya? Sedikit ya. Kalau 5 miliar. Berapa? Hah? 500 juta. 500 juta. Ya, setengah M. Oh, 5M ya? Masya Allah. Berarti betul ya mengalami 5M ya? Masya Allah. 10 juta kali 500, Pak. 5M ya? Maklumlah, enggak pernah mikir uang segitu banyak. Jadi, enggak nyampe otaknya. Ya. Her, insya Allah. 5M berangkat dia. Wah, sudah. Enggak tahu sampai sana ngapain nanti. Ya. Padahal secara syar'inya ketika di miqat, dia harus nyebut nama orang yang dia badali. Jangan dia membadali orang namanya Muhammad gitu. Maka dia melafalkan ihlal dan dengan nama orangnya. Labbaikallahumma umratan an Muhammad bin fulan al-fulani. Barakallahu fikum. Ketika dia melempar jumrah gitu pada haji. Allahu akbar hadza an Muhammad gitu. Dikasih nama ya ikhwan. Allahul Musta'an. Ini perlu diperhatikan di zaman sekarang ini banyak mafia badal. Allahul Musta'an. Apakah boleh ketika tasyahud akhir berdoa sesuai permintaan ketika sedang salat? Diperbolehkan dengan nasul hadis dan itu setelah selesai membaca tasyahud. Selesai membaca ta'awudz dari empat perkara. Selesai sebelum salam. Ada waktu silakan Anda berdoa. Barakallahu fikum. Nah, itu dengan nasul hadis. Wallahu a'lam bissawab. Laki-laki apakah boleh pakai celak? Boleh. Karena Rasul mengenakannya. Menggunakan ismit. Cat kuku. Lah ngapain cat kuku kayak perempuan aja. Itu untuk perempuan ya, akhi. Dan dianjurkan menggunakan henna sehingga gampang dihilangkan. Kalau cat kuku enggak bisa hilang, menghalangi air wudu. Dipahami ya? Entah ini laki-laki atau kok seneng ke arah gitu-gitu loh. Ya, insyaallah. Dalam posisi longgar atau aman, apakah boleh melaksan istirahat? Ini ada pembahasannya insya Allah. Ya. Setelah itu. Ada yang mengatakan tidak perlu istirahat. Ada yang mengatakan boleh istirahat. Karena kedepannya kita tidak tahu apa yang terjadi. Barakallahu fikum. Tapi bukan kewajiban. Bukan persyaratan umrah atau haji. Jika ada saudara kita yang bekerja di bank. Kemudian ketika lebaran Idul Fitri dia memberikan uang THR untuk kita. Apakah boleh terima? Secara hukum boleh-boleh saja. Dosanya dia tanggung, antum enak dapat uangnya. Barakallahu fikum. Nah. itu bisa dilihat dalam kitab Jami' al-Ulumul Hikam ketika menerangkan hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurul mustabihat. Di sini pembahasannya dibahas panjang tentang yang namanya syubhah. Dan dibahas tentang permasalahan mendapatkan harta seperti itu. Dinukan beberapa asar dari Salman al-Farisi, dari Abdul bin Mas'ud, dan juga yang lainnya. Mengatakan boleh mengambil dari mereka. Tapi sikap wara' untuk menjaga kehormatan diri tidak. Apalagi dalam rangka untuk supaya dia resign dari pekerjaannya. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan orang yang istirahat tadi, ketika dia benar-benar terhalang, cukup tahalul saja atau dengan menyembelih hadiyu? Jawabannya sama, yaitu menyembelih hadiyu dan tahalul. Wallahu a'lamu bishawab. Selebihnya jawabannya wallahu a'lam. Cukup insyaallah ya. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal hafidhakumullah.